Pernahkah engkau membayangkan tentang hari perhitungan saat engkau berbaris untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhanmu? Apakah putih akan melunturkan hitammu, ataukah hitam akan mengotori putihmu? Ya Allah, hamba menghadap dengan lautan dosa, mengharap setitik ampunan dan belas kasihmu. Ilahi Rasulil Firdaus, siana wana aqwa ala naril jahim, fahab li taubatan waghfir ذنوبي فإنك غفير الذنب العظيم. يا إلهي يا إلهي يا إلهي. Thank you.